Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari setiap bentuk keburukan dan senantiasa mengasurahkan kepada kita berbagai nikmat dan kebaikan. Para penuntut ilmu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pembahasan tentang kitab Sahih Bukhari, yang kita akan mengakhiri Kitabul Ghusli, yaitu hadis-hadis seputar tentang mandi janabah. Dalam pembahasan sore hari ini, pembahasan pokok adalah yaitu mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli, yaitu hal-hal yang mewajibkan bagi setiap mukmin untuk mandi janabah. Tapi sebelum kita membahas tentang hukum-hukum atau hal-hal yang mewajibkan bagi setiap mukmin untuk mandi janabah, kita masih akan membahas beberapa hadis tentang hukum orang yang sedang junub dan bagaimana orang yang junub dari sisi hukum-hukumnya. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babu au babun al-junubu yakhruju wa yamshi ila suki wa ghairihi. Wa qala Atha, yahtajimu al-junubu wa yukallimu adfarahu wa yahliku ra'sahu wa in lam yatawadda. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Abdul A'la ibn Hammad qala hadasana Yazid ibn Zuray qala hadasana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malikin haddathahum anna Nabi Allah kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah walahu yawma idin tis'un niswah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Ayyash qala hadasana Abdul A'la qala hadasana Humaid an Bakr an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lakiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun fa akhadha bi yadayya famashaitu ma'ahu hatta qa'ada fansalaltu fa'ataitu ar-rihla faqtasaltu thumma jitu wa huwa qa'idun wa qala aina kunta ya Abu Hurairah wa qultu lahu qala subhanallah ya Abu Hurairah innal mu'mina layanjus. Bab yang ke-24, hadis nomor 284 dan 285. Bab orang yang junub boleh keluar, artinya boleh keluar dari rumahnya dan boleh juga berjalan di pasar atau yang lainnya walaupun belum mandi. Artinya orang yang junub boleh kemana-mana, boleh ke pasar, ya kalau sekarang mungkin ke mall, kemana saja boleh, walaupun belum mandi. Berkata Imam Atha, seorang tabi'in, yahtajimul junubu, orang yang sedang junub boleh dibekam. Artinya orang yang junub boleh dibekam. Dan boleh juga memotong kukunya. Jadi orang yang sedang junub boleh memotong kukunya. Dan boleh juga ia memotong rambutnya, walaupun ia belum berwudu. Walaupun ia belum berwudu, boleh memotong kukunya, memotong rambutnya. Lalu Imam Bukhari berdalil dengan dua hadis. Hadisnya masih hadis yang telah lalu. Oleh sebab itu penjelasannya ringkas, karena hadisnya sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu hadis Anas bin Malik bahwa beliau mengatakan keadaan Nabi SAW itu menggilir semua istrinya dalam satu malam. Artinya Nabi SAW ya, mendatangi semua istrinya dalam satu malam, yaitu menjima istrinya dalam satu malam, yaitu di waktu malam. Sedangkan ia memiliki 9 istri. Jadi Imam Bukhari menunjukkan bahwa orang yang sedang junub boleh kemana-mana. Bahwa Nabi SAW ya keluar dari rumahnya, mendatangi rumah-rumah istrinya, dan istrinya ada 9. Jadi menunjukkan orang yang sedang junub boleh keluar dari rumahnya. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah. Ini pun telah lewat hadisnya. Oleh sebab itu tidak perlu untuk dijelaskan secara panjang lebar. Yang penting yang bertepatan dengan judul. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW menemuiku, atau aku berjumpa, atau Nabi SAW menjumpaiku, sedang aku sedang junub. Jadi Nabi SAW dengan Abu Hurairah berpapasan di jalan, dan Abu Hurairah mau ke pasar. Tiba-tiba Nabi SAW memegang tanganku. Jadi menuntun, bahasa Sundanya nuyun, dipegang tangan Abu Hurairah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan orang yang junub suci. Jadi tidak dikatakan najis karena Nabi SAW memegang tangan Abu Hurairah. Lalu beliau mengajakku duduk. Jadi Nabi SAW membawa dan duduk di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pansalal tu, maka aku pergi, tapi pergi tanpa pamit, pergi tanpa diketahui oleh Nabi SAW, pergi tanpa ngasih tahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Hurairah menghilang. Lalu aku naik kendaraanku dan aku mandi. Kemudian aku datang lagi. Artinya beliau datang lagi ke majelis Nabi Sallam. Sedang Nabi Sallam sedang duduk. Maka Nabi Sallam bertanya, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana tadi wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku sedang dalam keadaan junub dan aku enggan untuk duduk bersamamu dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan bahwa orang yang sedang junub boleh pergi keluar, ke pasar, mungkin sekarang ke mall, berkunjung ke temannya, menghadiri undangan itu boleh. Sedangkan dalam hadis Abu Hurairah, ini tentunya sebagai dalil bahwa fisik orang yang sedang junub itu adalah suci. Jadi orang mukmin itu suci hidup dan matinya. Jadi jasad orang mukmin itu suci ketika hidup dan suci juga ketika telah mati. Adapun tambahan dari hadis ini sebagai penjelasan sudah dijelaskan kemarin bahwa di antara adab berada dalam majelis itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita duduk di majelis, baik yang mengisi atau antum sebagai mustami, afdol dalam keadaan bersuci. Ya, artinya kalau kita dalam keadaan berwudu itu afdol, berdoa, azan. Berdoa tidak disyaratkan suci. Azan juga tidak disyaratkan bersuci. Ya, tetapi sebaik-baik zikir dalam keadaan suci. Sebaik-baik zikir dalam keadaan suci. Tentunya ketika kita taklim dalam keadaan fisik kita suci, ya, maka itu akan menguatkan untuk dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita bacakan pendek-pendek hadisnya. Babu kainunatil junubi fil baiti idza tawaddaa qabla an yaghtasila. Bab kondisi orang yang junub di rumahnya apabila dia berwudu sebelum mandi. Jadi orang yang junub berwudu sebelum mandi, artinya sebelum mandi janabah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abu Nu'aim Fadl ibn Dukain. Qala hadatsana Hisham. Hisham ibn Abdullah Adustuwai. Wa Syaiban an Yahya an Abi Salamah. Qala sa'altu Aisyata, akan Nabi sallam yarkudu wa huwa junubun? Qala na'am wa yatawaddau. Dalam hadis ini, hadis Aisyah, bahwa Abu Salamah bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW tidur dalam keadaan junub? Artinya sebelum mandi, tidur gitu. Apakah Nabi SAW itu tidur sebelum beliau mandi janabah? Maka Aisyah mengatakan, iya, tapi beliau berwudu dulu. Jadi, sebelum tidur, kalau belum mandi, afdolnya wudu saja. Tapi hukumnya sunnah, bukan? Bukan wajib. Nah, kita jelaskan nanti fawaidnya. Selanjutnya, masih hadisnya itu-itu juga, tapi bikin judul yang berbeda. Babu naumil junubi. Bab tentang orang yang junub tidur. Jadi apa hukumnya orang yang punya hadas besar junub tidur? Qala hadatsana Qutaibah. Ini Qutaibah Ibnu Sa'id Abu Raja. Qala hadatsana Lais. Lais Ibnu Sa'id An-Nafi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Anna Umar Ibn Al-Khattabi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am. Idza tawaddaa ahadukum falyarkudu wa huwa junubun. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seseorang boleh tidur sedangkan dia junub? Jadi Umar bertanya, bolehkah seseorang itu tidur sedangkan dia junub? Qala na'am. Iya. Apabila berwudu salah seorang di antara kamu, maka tidurlah walaupun dalam keadaan junub. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau tidak mandi, maka wudu saja. Kemudian bab yang setelahnya nanti kita satukan karena ini satu hukum. Babul junub yatawdhu tsumma yanam. Bab orang yang junub, dia berwudu kemudian tidur. Bab orang yang junub, dia berwudu kemudian tidur. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Yahya ibnu Bukair. Qala hadatsana Al-Lais an Abdillahi an Ubaidillahi ibni Abi Ja'far an Muhammad ibnu Abdurrahman an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ida arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa yatawaddau lis-shalat. Ini perhatikan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mau tidur sedangkan dia junub, maka beliau mencuci zakarnya, mencuci farajnya, lalu berwudu seperti wudu untuk salat. Jadi seperti wudu untuk salat. Nah, bab-bab ini menunjukkan pertama bahwa orang yang junub jasadnya adalah suci gitu. Orang yang junub boleh kemana-mana, boleh ke pasar, boleh ke mall, boleh berkunjung, boleh bersalaman dengan teman. Artinya orang yang junub itu suci. Demikian juga orang yang junub boleh memotong kukunya, boleh memotong rambutnya. Ya, tidak berarti wah, berarti nanti ada rambut yang junub. Ya, sehingga nanti sisa potongannya harus dicuci umpamanya. Harus dimandi janabahin. Nah, itu tidak ada. Tidak disyariatkan. Nah. Kemudian orang yang sedang junub berkaitan dengan tidur. Jadi berkaitan dengan tidur. Orang yang junub dianjurkan untuk cepat mandi janabah gitu. Jadi afdol orang yang junub itu untuk cepat mandi janabah. Kalau tidak mandi janabah, maka berwudu. Jadi kalau tidak mandi janabah, maka dia berwudu. Kalau tidak mandi janabah dan tidak berwudu, hukumnya berdosa atau tidak? Tidak. Karena hukumnya adalah mustahab. Lalu, apa hikmah bagi orang yang junub cepat untuk mandi janabah? Ya, hikmahnya ada tiga. Jadi kenapa dianjurkan untuk cepat? Maaf ya. Jadi apa hikmah orang yang junub dianjurkan untuk cepat-cepat mandi janabah? Yang pertama, asra ila i'adatin nasyat. Jadi kenapa disunahkan untuk cepat mandi? Karena mandi itu memberikan tambahan energi. Jadi memberikan tambahan energi supaya timbul lagi kekuatan fisik. Karena orang yang keluar air mani itu melemah gitu ya. Ya, dan itu juga mendukung seseorang untuk kembali lagi mau berjima gitu ya. Itu dari sisi pertama. Sehingga di dalam banyak kasus, dalam sejumlah hadis ada bentuk-bentuk pengobatan tibun nabawi itu dengan mandi. Para sahabat pingsan itu mandi. Dan ada penyakit panas, demam, yang Nabi SAW pengobatannya adalah mandi. Walaupun mungkin ya klasifikasinya saya bukan dokter, tapi sejumlah penyakit panas, demam, ada yang sembuhnya dengan mandi gitu. Ya kalau demamnya cacar gitu, itu yang enggak dengan mandi gitu. Ya. Kemudian ya para sahabat juga melakukan banyak ya. Jadi mandi itu untuk memberikan energi. Makanya setidaknya seminggu sekali mandi Jumat. Yang kedua, bahwa memudahkan orang untuk cepat ibadah lagi gitu. Ini tidak diragukan lagi, yaitu memberikan kemudahan kepada setiap mukmin untuk cepat beribadah. Bisa sholat mutlak, sholat malam lagi, dan banyak ibadah yang syaratnya adalah bersuci gitu. Tapi ada poin yang ketiga yang ingin sangat penting untuk dipahami oleh setiap kita. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama bahwa orang yang junub itu selama belum mandi janabah dijauhi malaikat. Ya. Dan hadisnya disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Salah satu hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun lataqrabuhumul malaikah jifatul kafir wal mutadammikh bil khuluq wal junubu illa an yatawadda. Ada tiga kelompok orang katanya yang dijauhi malaikat. Pertama, bangkainya orang kafir, jenazah orang kafir. Kedua, orang yang berlebih-lebihan menggunakan minyak wangi. Ya, memakai minyak wangi adalah bagus, tetapi berlebih-lebihan itu, nyemprotnya sampai ah gitu ya, artinya tidak bagus. Yang ketiga, orang yang junub sehingga ia berwudu. Jadi kalau tidak mandi, paling tidak berwudu. Paling tidak adalah berwudu saja. Dalam hadis yang lain, itu hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi hadis ini dhaif. Artinya hadis ini dhaifkan oleh Syalbani. Tapi setidaknya kita tahu kenapa para ulama ya menganjurkan lebih baik untuk mandi dipercepat. Hadis ini berbunyi la tadkhulul malaikatu baitan fihi junubun wala suratun wala kalbun. Yang duanya sahih, tapi yang satu mungkin ini. Sesungguhnya para malaikat itu tidak masuk ke rumah yang di rumah itu ada orang yang sedang junub. Dan juga tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar yang bernyawa. Oleh sebab itu antum jangan menggantung gambar-gambar bernyawa di rumah, karena akan menyebabkan malaikat tidak akan masuk. Dan yang ada anjing. Tapi hadis yang gambar dan anjing ini sahih. Itu dalam riwayat yang lain, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang pemilik rumahnya itu memelihara anjing. Ya, kecuali anjing itu penjaga. Kalau anjing yang sekarang iktina, anjing yang sekedar untuk disenangi, dipelihara di rumah, maka itu tidak akan dimasuki malaikat rahmah. Ya. Demikian juga rumah yang di dalamnya banyak gambar. Yang dimaksud adalah gambar yang bernyawa. Jadi para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar bernyawa dan ada anjing. Bahkan di dalam hadis disebutkan, maniktada'a kalban ghaira kalbil masyiyah waqad naqasam yani min amalihi kul yaumin kirat. Barang siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu dan bukan anjing hirosa, anjing penjaga, maka akan berkurang dari amalnya setiap harinya satu kirot. Nah, oleh sebab itu bagi seorang muslim tidak selayaknya kita ya mengkoleksinya apa anjing gitu. Enggak ya. Nah itu hikmahnya ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru dan ini bahasan pokok kita. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun idal taqa khitanani. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Mu'adz ibn Fudalah haddatsana Hisham haddasana Abu Nu'im an Hashim an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ida jalasa baina syu'abiha al arba thumma jahadaha faqad wajabal guslu. Bab ini bab ya sebelum akhir dari bab gusul. Jadi tinggal dua bab lagi selesai dan kita akan masuk kepada bab haid. Bab hukum apabila bertemu dua yang dikhitan. Bab apabila bertemu dua yang dikhitan. Yang dimaksud jima. Jadi bab hukum berjima. Imam Bukhari meriwayatkan dari Mu'adz ibn Fudalah an Hisham, Hisham ibn Abdullah Dustuai, dari dua jalan, dari Abu Nu'aim Fadl ibn Dukin dan Hisham an Qatadah, itu Qatadah ibn Di'amah Abul Khattabi As-Saddusi anil Hasan Al-Hasan Al-Basri an Abi Rafi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajabal guslu. Apabila seseorang duduk pada anggota badannya yang empat. Jadi apabila duduk seseorang pada anggota badannya yang empat, kemudian dia bersungguh-sungguh, maksudnya fi idkhali syai fi syai, yani fi idkhalil farj fil farj, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka telah wajib baginya mandi. Maka telah wajib baginya mandi. Kemudian dalam riwayat Muslim, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tidak keluar air mani. Nah. Kemudian di sana ada hadis yang ma'ruf yang harus antum tahu, juga dihafal karena pendek hadisnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, al-ma'u minal ma'i, al-ma'u minal ma'i, al-ma'u artinya mandi janabah karena keluar air mani, itu terjemahannya. Mandi janabah karena keluar air mani. Jadi ini ada dua hadis besar. Jadi ada dua hadis besar. Ada dua hadis pokok. Jadi tentang junub ada dua hadis pokok. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tapi tidak dicantumkan di sini. Al-ma'u minal ma'i, yang artinya wajib mandi kalau keluar air. Jadi kalau keluar air mani. Mafhum mukhalafah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kalau orang berjima tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Itu makna di hadis Abu Sa'id. Tapi bukan hukumnya, bukan, belum. Jangan dipahami nanti kalau jima tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Ini makna hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di hadis Abu Hurairah yang kita baca ini, menjelaskan bahwa berjima walaupun tidak keluar air mani wajib mandi gitu. Berarti bertentangan mafhum mukhalafah hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan hadis Abu Hurairah. Nah, maka disebutkan oleh para ulama itu bukan mansuh semuanya. Dalam arti di awal Islam ketetapannya bahwa orang yang berjima kemudian tidak mengeluarkan air maninya maka tidak wajib mandi. Ini di awal Islam. Kemudian dimansuh, dihapus hukum ini dengan datangnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa orang yang berjima walaupun tidak keluar air mani maka wajib mandi. Maka dengan itu sebab wajibnya mandi ada dua sebab pokok berdasarkan hadis tadi. Jadi kapan kita wajib mandi janabah? Apabila ada salah satu di antara dua ini dulu. Bukan berarti yang lainnya. Tidak, ini bahasnya dua dulu. Apabila keluar air mani walaupun bukan berjima, bisa mimpi. Orang bermimpi kemudian keluar air mani yang udah kita bahas kemarin. atau seseorang keluar air mani bil istimna, dan ini tentunya tidak boleh dalam Islam, keluar air mani dengan sebab onani. Jadi keluar air mani dengan sebab onani, onaninya dilarang. Tapi kalau keluar air mani dengan sebab onani, maka berarti dia junub dan wajib mandi. Jadi keluar air mani itu bisa karena mimpi, bisa karena melakukan istimna tadi dalam bahasa Arabnya. Dan istimna ada yang jumhur mengatakan haram, ada yang disepakati bolehnya istimna. Kapan istimna boleh? Yaitu bi amaliyati zaujah. Istimna yang dilakukan oleh istri ketika istrinya sedang haid. Ya, kenapa dijelaskannya wajib dijelaskan? Ini hukum. Orang kan pasti bertanya juga. Yaitu al-istimna bi zaujah. Yani yajuz bi fahdaiha. Yaitu boleh dengan kedua pahanya. Seorang suami yang istrinya satu. Kalau istrinya dua, ya datang ke istri kedua. Yang istrinya satu, ya bersabar. Ya. Tapi istimna dalam Islam tidak boleh. Menurut pendapat yang rajih. Dan ini pendapat jumhur. Nah, jadi keluar air mani bisa karena mimpi, bisa karena melakukan istimna. Ada yang dilarang, ada yang boleh. Atau inda tazakkur an-nisa au inda mulaba'ati nisa, atau lelaki yang lebih kuat syahwatnya terkadang cuma membayangkan seorang wanita, atau dia baru bercumbu dengan istrinya keluar air maninya, bukan madhi, dia merasakan lazah. Karena orang tahu mana mani dan mana madhi, maka wajib mandi. Kenapa? Al-ma'u minal ma'i. Mandi karena keluar air mani. Gitu. Sebab yang kedua, wajibnya mandi karena berjima. Ya, karena berjima. Walaupun tidak keluar air mani. Apa itu jima yang wajib mandi? Jadi jima yang wajib mandi. Ya, definisi yang sederhananya ditafsirkan oleh Nabi SAW. Idal taqa khitanani. Ya, apabila bertemu antara dua yang dihitan, thumma jahadaha. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Ya, mungkin dalam definisinya idhalush asyafah ila syafah, artinya masuknya sesuatu kepada sesuatu, itu dinamakan dengan jima. Itu dinamakan dengan jima. Walaupun tidak keluar air mani, maka wajib untuk mandi. Ya. Kemudian Nabi SAW itu menggunakan kalimat kinayah apabila duduk di antara dua anggota badan. Para ulama mengatakan al-yadani wal-fahdan, yaitu dua tangan dan dua paha. Ibaratun anil jima, itu gambaran dari jima. Nah, kemudian kita ambil beberapa hukum lain di sini. Di sini dikatakan idal taqo khitanan, dua yang dihitan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam amaliyah umat Islam dari zaman ke zaman itu dikhitan. Jadi kenapa dikatakan khitanan? Menunjukkan laki-laki dikhitan dan perempuan dikhitan. Sehingga digambarkan apa? Idal taq khitanan. Berarti amaliyah. Amaliyah itu perbuatan kaum muslimin dan muslimah dari waktu ke waktu itu dikhitan. Baik laki-laki atau perempuan. Dan di hitan dalam syariat Islam itu dikenal dengan sunnatul fitrah, sunan fitrah. Jadi sunnah-sunnah kebersihan atau fitrah itu ya yang merupakan ciri Islam. Walaupun ciri Islamnya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab dalam Islam. Di dalam hadis dikatakan ada kalimat khamsun minal fitrah. Ada juga hadis yang bunyinya adalah asyratun minal fitrah. Jadi ada disebutkan lima dari cabang-cabang kebersihan, kesucian, dan ciri keislaman. Dan ada juga disebutkan sepuluh. Ya. Apa yang sepuluh ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Qalat asyrun minal fitrah. Sepuluh dari kesucian. Ya. Dari cabang untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan fitrah di sini keislaman. Salah satu maknanya. Pertama adalah qasyu syarib, memotong kumis. Jadi ulah baplang, ulah jekrem. Kalau kumis, kumis itu kalau melebihi bibir dipotong. Dan kumis boleh dengan dua cara. Tapi yang paling abdol ditipiskan, tidak dikurut untuk kumis itu. Lebih abdol. Yang kedua, ikfa'ul liha, yaitu memanjangkan jenggot. Tapi banyak kaum muslimin yang ngebalik ya. Jenggotnya dikurut, kumisnya dibaplangkeun gitu. Nah, itu menyelisihi tentang 10 fitrah Islam. Menyelisihi 10 fitrah Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, as-siwak, menggosok gigi, bersiwak, menggunakan siwak. Intishakul ma, mengisap air ke hidung. Waqassul adfar, yaitu memotong kuku. Jadi memotong kuku. Wa ghuslum barajim, tentunya ini membersihkan ya, bagian depan belakang. Wa naqful ibti, mencabuti bulu ketiak. Wa halqul anah, membersihkan bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, yaitu beristinja. Jadi di sini adalah beristinja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat lain khamsun minal fitrah. Jadi disebutkannya cuma lima. Tidak tadi berapa? Sepuluh. Yang lima itu adalah masuk di dalamnya al-khitan, yaitu khitan. Akhir dari pembahasan para ulama tentang hukum khitan, bahwa khitan untuk laki-laki hukumnya wajib. Jadi khitan untuk laki-laki hukumnya adalah wajib. Dan khitan untuk wanita hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi khitan untuk wanita hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah setelah menelaah semua aqwal ulama. Nah, kemudian sedikit kita jelaskan kenapa beda antara laki-laki dengan perempuan. Pertama, kalau laki-laki itu khitan karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk bersuci dari kencing. Dan orang yang memiliki kulfah, artinya memiliki penutup dari kemaluannya dan tidak dihilangkan, maka di situ tentunya akan ada yang dinamakan sisa dari air kencing. Maka para ulama mengatakan ini wasilah untuk wajib, maka wasilahnya adalah wajib. Karena diistilahkan malayatimul wajibu ilabih bahwa wajib. Sedangkan khitan untuk wanita tidak berkaitan dengan toharoh. Tetapi para ulama mengatakan bahwa hikmah khitan bagi wanita adalah litahfifi hararati syahwatiha. Bahwa khitan itu salah satunya untuk mengurangi gejolak syahwat yang ada pada wanita. Jadi untuk mengurangi gejolak syahwat untuk para wanita. Ya. Dan tentunya beda hukumnya. Beda hukumnya. Jadi ini pendapat yang paling kuat bahwa khitan untuk wanita itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan hukum khitan bagi laki-laki, ya, yang paling afdal dilakukan pada umur 7 hari. Artinya sebelum balig itu paling afdal. Tidak ada dalil yang menunjukkan paling utamanya, tetapi amal kebanyakan para sahabat berdasarkan riwayat-riwayat mereka berkhitan atau dikhitan ketika hari dicukur rambutnya dan ketika diakikahi, yaitu hari yang ketujuh. Dan para ulama memberikan beberapa catatan penting dari hikmah mempercepat khitan. Pertama dari sisi kebersihan, kedua dari sisi kesehatan. Bahwa anak yang dikhitan lebih cepat pertumbuhan fisiknya juga lebih sehat ketimbang yang ditangguhkan itu. Ketimbang yang ditangguhkan. Walaupun itu penelitian ya, jika ada dokter di sini ya silakan aja, saya bukan dokter, hanya saja ya penelitian para ulama disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa salah satu hikmah mempercepat anak itu dikhitan, pertama dari sisi kebersihan untuk diajari anak sejak kecil sholat, ibadah ya. Dan bahkan para ulama membahas juga ya hukum dikhitan harus kepada orang yang ahli untuk dikhitan, menghitan. Jadi orang yang ahli menghitan. Bahkan para ulama membahas beberapa hukum ya tentang kalau dia memotong, ternyata kelebihan memotongnya, itu akan kena yang dinamakan denda ataupun kisos diat gitu, bagi orang yang bukan ahlinya gitu, bukan ahlinya. Kemudian para ulama menukil siapa yang pertama dikhitan dan pertama disyariatkan dikhitan. Para ulama menukil ijma bahwa yang pertama dikhitan adalah Ibrahim alaihi salam. Jadi yang pertama dikhitan adalah Ibrahim alaihi salam, dan ini termasuk millatu Ibrahim, itu sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi termasuk sunnah yang ya merupakan sunnah dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian kita akan menjelaskan ya tentang seputar yang wajib untuk mandi janabah. Jadi apa saja yang menyebabkan orang itu wajib mandi janabah. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mandi janabah atau mandi dengan kaifiah yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa mandi janabah itu artinya mandi dengan hukum mandi dalam Islam ada tiga kategori mandi gitu. Ya. Jadi seorang muslim mandi tujuannya ada salah satu di antara yang tiga. Yang pertama mandi yang hukumnya wajib. Jadi mandi yang hukumnya wajib. Yang kedua mandi yang hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Sunnah. Yang ketiga mandi yang hukumnya mubah. Jadi mandi yang hukumnya mubah. Tapi dari yang mubah bisa menjadi berpahala jika orang itu punya niat untuk taqarrub kepada Allah. Nah, sekarang mandi yang hukumnya wajib. Mandi yang hukumnya wajib ada dua. Ada yang sepakat para ulama bahwa itu wajib mandi, dan ada para ulama yang berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah wajib atau tidak? Yang sepakat hukumnya wajib keluar air mani atau jima. Artinya satu keluar air mani, kedua adalah berjima. Walaupun tidak keluar air mani. Itu ijma, sepakat para ulama. Sedangkan yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum apakah wajib mandi atau tidak. Pertama adalah orang yang masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam. Sebagian para ulama mengatakan bahwa orang yang masuk Islam wajib mandi. Nah, ini berdalil dengan hadis Sumamah ibn Usam. Sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau dia masuk Islam dalam keadaan junub, umpamanya ada orang masuk Islam, sebelum masuk Islam dia sempat berjima dengan istrinya. Kemudian dia tertarik masuk Islam, kemudian masuk Islam, maka di saat itu wajib mandi. Tapi kalau dia tidak punya sebab untuk mandi, tidak wajib mandi. Yang ketiga, yang berpendapat sama sekali tidak wajib mandi. Tapi hukumnya sunnah saja. Dan ini dinisbatkan kepada jumhur, kebanyakan para ulama. Kenapa? Karena katanya para sahabat banyak, tapi tidak diceritakan setiap mereka masuk Islam, kemudian mereka apa? Mandi. Nah. Yang kedua, yaitu mandi hari Jumat, untuk Jumat. Jadi mandi hari Jumat, untuk Jumat. Sepakat tentang sunnahnya atau disyariatkan mandi hari Jumat. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa mandi hari Jumat hukumnya sunnah mu'akadah, sunnah yang dikuatkan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwa mandi Jumat adalah wajib. Ya, hadis-hadisnya jelas ya. Ghuslul yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwa mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang dewasa. Ya. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, mandi Jumat adalah wajib bagi yang mau sholat Jumat. Oleh sebab itu sunnahnya, dan lebih afdal bagi orang yang akan mandi Jumat ketika mendekati untuk Jumat. mendekati untuk Jumat. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa boleh bagi seseorang menggabungkan dua sebab. Artinya kalau seseorang berjima di pagi hari, kemudian dia akan Jumatan, maka mandi dengan satu kali mandi dengan dua niat. Niat mandi janabah dan niat mandi Jumat. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, mandi tasala yaumal jum'atiku salat janabah. Jadi siapa yang mandi Jumat, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi janabah, maka di situ menunjukkan bahwa orang yang jima di hari Jumat kemudian dia akan sholat Jumat, boleh mandi dengan satu kali dengan dua niat, dengan itu dia akan mendapatkan dua pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu orang yang memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah. Nah, bagaimana orang yang memandikan jenazah? Ya, karena ada hadis man hamal fa li ghuslu wa man ghasam apwan man hamal fa alaihi wudu wa man ghasal fa alaihi ghuslu. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang mandi tentang orang yang memandikan jenazah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang memikul jenazah maka baginya adalah wudu saja. Dan barang siapa yang memikulnya, maaf, dan barang siapa yang memandikannya maka dia adalah mandi. Nah, itu salah satu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang memandikan jenazah maka dia wajib apa? Mandi. Tapi yang rajih wallahu taala alam, orang yang memandikan jenazah tidak wajib mandi. Ya. Jadi orang yang memandikan jenazah tidak wajib mandi. Hal itu karena hadis yang menunjukkan dalil wajibnya orang yang memandikan jenazah wajib mandi itu tidak kuat hadisnya. Jadi lemah hadisnya sehingga tidak menunjukkan wajib. Yang rojak adalah sunnah. Kemudian yang kedua yaitu yang hukumnya sunnah untuk mandi. Jadi kapan kita disunnahkan untuk mandi? Pertama adalah mandi untuk berihram. Baik ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Ya. Jadi baik ihram untuk haji ataupun ihram untuk umroh. Sebagaimana disebutkan kan Nabi SAW, iktasala. Beliau mandi apabila dia berihram. Kemudian yang kedua, lil idain, untuk sholat idain. Kalau wudunya wajib, ya. Tapi mandi untuk sholat idul fitri dan sholat idul adha, hukumnya adalah sunnah. Jadi itu tiga. Keempat, disunahkan mandi di antara dua junub. Sebagaimana udah lewat. Jadi kalau ingin berjima dua kali, maka dipisahkan dengan mandi. Hukumnya sunnah. Nah, itu di antara tempat-tempat yang disunnahkan untuk mandi, ya. Ya. Dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah taala, ya, orang mandi setiap ia butuh untuk untuk mandi. Karena setiap orang ya dianjurkan tajamul. Tajamul itu ya berdandan, berhias bagi setiap mukmin. Setidaknya kalau itu tidak berpendapat wajib, satu kali seminggu adalah mandi. Tapi ini heran untuk orang Indonesia, mungkin sehari ada yang 4 kali, 5 kali. Setidaknya orang Indonesia mah sehari 2 kali ya. Kalau orang yang ke kantor ya 2 kali. Tapi kalau orang di kampung 3 kali. Mandi pagi, pulang dari kebun, mandi sore 3 kali. Tapi kalau di Timur Tengah, mandi ya seminggu sekali. Rata-rata gitu. Kalau mandi tiap hari, ya aneh gitu. Mandi tiap hari, aneh. Ya saya pun dulu ketika di Yaman, gak bisa mandi tiap hari. Ya kulitnya juga rusak kalau mandi tiap hari. Beda alamnya gitu. Beda alamnya. Dan mandi tentunya apabila orang dengan tujuan tajamul, taqarrub kepada Allah, maka itu bagus bagi setiap mukmin dan menjadi ibadah baginya. Sampai di sini kita buka pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Cik. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk ilmu yang telah disampaikan kembali di kesempatan sore hari ini. Dari pembahasan kita yaitu sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi dan juga mandi sunnah yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab sahabat Islam dan juga tentunya para jamaah. Seperti biasa, kami akan berikan kesempatan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz. Dan juga tentunya untuk jamaah akhwat ataupun pemirsa di rumah dapat mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, kita akan dahulukan pertanyaan dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami persilakan. Baik, silakan Pak. Yang sebelah sini dulu. Baik, antum dulu Pak, silakan. Ya. Oh baik, sebelah sana dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi penjelasan yang di awal bahwa ketika junub boleh untuk memotong kuku dan memotong rambut. Jadi sebelum kenal sunnah ada syubhat bahwa yang junub biasanya kan perempuan ketika haid rambutnya rontok terus kukunya dipotong, jadi dikumpulkan gitu, terus ketika habis haid dan mandi sekalian dicuci. Apakah bolehnya itu seperti itu atau boleh hanya boleh dibuang aja, nggak usah ikut dicuci ketika mandi junubnya? Seperti itu ya. Mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Afwan Pak ya. Naam. Kami silakan Ustaz. Iya. Ini pertanyaan bahwa ya tadi belum dijelaskan bahwa di antara yang mewajibkan mandi janabah adalah berhentinya dari haid dan berhentinya dari nifas. Itu untuk wanita. Jadi itu ijma para ulama bahwa orang yang selesai dari haidnya dan selesai dari nifasnya, maka wajib atas seseorang wanita untuk mandi janabah. Kemudian tentang rambut wanita yang sedang haid, atau termasuk juga kukunya wanita yang sedang haid, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh memotong rambutnya dan wanita yang sedang haid tidak boleh memotong kukunya. Dan apabila dipotong, maka wajib dikumpulkan rambutnya, dikumpulkan kukunya untuk nanti dicuci berbarengan dengan mandi janabah. Apalagi mungkin ya rontok dengan sendirinya gitu kan, wajib untuk dicari. Pertama, tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya. Yang kedua, juga dipastikan bahwa ini syariat yang memberatkan kepada umatnya. Dan kita tahu bahwa syariat Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya syariat Islam itu mudah. Tidak syariat yang memberatkan. Oleh sebab itu, para ulama telah menjelaskan untuk mengetahui hadis dhaif dan batasan-batasan bid'ah. Umumnya perkara bid'ah itu bertentangan dengan kaidah-kaidah agama secara umum. Jadi kaidah-kaidah agama secara umum. Ya seperti sholat nisfu Sya'ban. Kan berat orang melakukan sholat seperti itu. Sedangkan syariat Islam itu agama yang mudah. Agama yang mudah. Seperti tayamum. Tayamum umpamanya perlu menggali tanah. Ya, sehingga dianggap tanah yang paling suci, kemudian disangrai, dikeringin pakai itu kan. Tayamum itu kan memudahkan, lebih baik wudu daripada tayamum. Kalau tayamum seperti itu, maka syariat mengatakan sa'idan tayyiba, yaitu yang mengumpul ke atas bumi, bisa di dinding, bisa di kursi jok dan sebagainya. Kalau sekarang tayamum harus mekel tanah gitu, maka bertentangan, kan rukhsah. Masa rukhsah jadi berat gitu? Kan itu bertentangan dengan kaidah syariat yang umum gitu. Maka dipastikan ini tidak sejalan dengan kaidah syar'i. Karena asal tayamum adalah untuk memudahkan ketika tidak ada air. Nah, mungkin harus jadi menggali dulu tanah kemudian disangrai heula gitu kan. Nah, demikian juga dipastikan bahwa perintah untuk mengumpulkan rambut yang rontok kemudian tidak boleh potong kuku menunjukkan bahwa ini bertentangan dengan kemudahan syariat Islam. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan tentunya untuk jamaah sekalian. Baik, satu pertanyaan kembali dari jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya naik tadi mengenai anjing penjaga, apakah yang dimaksud dengan anjing penjaga ini anjing penjaga kebun atau hewan, atau mungkin termasuk juga anjing penjaga yang misalkan ada di depan rumah, misalkan dia anjing dipelihara di rumah tapi bukan anjing untuk mainan, tapi dia khusus untuk menjaga di depan rumah, misalkan temannya misalkan dengan satpam atau seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin ini terlepas dari tema, mengenai istighosah Ustaz, karena ada satu masjid dia menghususkan sholat istighosah setiap malam Jumat. Nah, mengenai syarat ini bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik Ustaz. Kami bersalam Ustaz. Ya, yang dimaksud anjing penjaga umum ya, hirasatul bait, hirasatul hayawan, yani masyiah, wahirasatul ziro'ah. Anjing penjaga itu mencakup penjaga rumah, mungkin diistilahkan oleh kita dengan seperti anjing herder gitu. Kemudian yang kedua anjing pelacak gitu ya, ini semisalnya. Kemudian yang kedua anjing penjaga kebun, ya. Kemudian yang ketiga anjing penjaga ternak. Ini semuanya masuk kepada hirosa, jadi masuk. Ya. Oleh sebab itu dikecualikan, berarti adanya anjing di rumah bukan untuk sekedar hiasan, kesenangan, bukan. Ya, kesenangan. Kemudian tentang istighosah. Istighosah itu nau'un minad du'a. Istighosah itu adalah bagian dari berdoa. Tapi istighosah itu lebih khusus kepada minal karbi, yaitu dari berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah dari bentuk yang sifatnya sesuatu yang kita takuti. Jadi dari sesuatu malapetaka, bencana, maka itu namanya istighosah. Adapun doa, doa itu dari kita meminta kenikmatan atau kita dari karb. Itu bedanya istighosah. Dan istighosah wajib diikhlaskan, yaitu istighosah itu hanya kepada Allah. Istastaghisuna rabbakum. Jadi kita wajib istighosah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita istighosah kepada penghuni kubur, kepada orang yang soleh yang telah mati. Tidak boleh. Hukumnya adalah syirkul akbar, adalah syirik, syirik besar. Kemudian istighosah adalah tidak ada khusus sholat yang namanya sholat istighosah. Gitu. Yang ada doa istighosah itu, bukan sholat istighosah. Karena tidak ada syariatnya. Ada juga syariatnya adalah berkaitan dengan sholat istisqa. Sholat istisqa. Karena sholat istisqa adalah sholat yang berkaitan dengan ya meminta turunnya hujan. Atau istisqa itu ada dua. Istisqa untuk meminta turun hujan. Dan istisqa meminta untuk diberhentikan hujan. Hal itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba muncul seseorang. Jadi lagi khutbah, maka muncul seseorang dan berdiri meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, sesungguhnya di kampungku ini terjadi kemarau panjang. Maka beliau meminta untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung beristisqa tanpa sholat ini. Istisqa ketika dalam khutbah Jumat. Ketika beliau berkhutbah, belum saja beliau itu selesai, maka para sahabat telah melihat gumpalan awan yang hitam. Karena ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mustajab. Kemudian turun hujan. Turun hujan. Dan turun hujan ke daerah yang orang ini meminta. Besoknya lagi, Nabi Sallam sedang berkhutbah. Sedang berkhutbah, maka muncul lagi orang. Yang tadi juga yang bertanya. Dia mengatakan in qata'atis subulu. Wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan katanya terputus. Ya mungkin kalau kita jembatan-jembatan roboh. Kemudian banjir, kemudian longsor, mungkin kalau digambarkan begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya berdoa lagi. Berdoa lagi. Dengan berdoa yang meminta kepada Allah Ta'ala untuk bahasa Sunda nyingraikeun hujan. Karena hujannya sedang lebat. Jadi supaya hujannya. Maka Nabi Sallam mengatakan ila jibalu akna. Hujannya ke gunung dan ke lembah-lembah. Maka para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi melihat bahwa ketika para sahabat sedang menyaksikan khutbah, tiba-tiba awan itu seperti kena angin gitu, maka menjadi putih bersih dan tidak turun hujan lagi. Nah, jadi artinya di sini bahwa Nabi SAW ya berdoa, ya ini namanya sholat istisqo ataupun istisqo, sholat istisqo, tetapi tidak ada sholat yang tujuannya untuk istighosah, gitu. Tidak ada, kecuali dikiaskan dengan yang tadi. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya kembali. Dan melihat waktu yang ada, kita bataskan untuk pertanyaan secara langsung dari jamaah ikhwan, cukup 2 pertanyaan. Dan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan melalui pesan dari SMS dan juga WhatsApp Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari pesan singkat, ini mewakili beberapa pertanyaan yang ada. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana bila setelah melakukan jima di malam hari dan belum mandi junub, tetapi pada saat sebelum subuh keluar darah haid di hari pertama Ustaz, apakah mandi masih wajib untuknya mandi junub atau boleh diakhirkan setelah selesai haid Ustaz? Syukron, jazakumullah khair. Iya, kalau seorang wanita berjima di malam hari kemudian ya belum mandi janabah sampai datang waktu sholat subuh, kemudian melihat darah haid, apakah dia wajib mandi janabahnya atau enggak? Tidak wajib, sebab mandi janabah wajibnya adalah untuk beribadah, untuk sholat. Tetapi tidak mengapa dia mandi janabah, meniatkan mandi janabah. Tetapi ketika dia nanti selesai haidnya, maka wajib bagi dia untuk mandi janabah untuk haidnya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya kembali. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pesan singkat. Baik, ini pertanyaan mengangkat tadi sebagian penyampaian dari Ustaz, yaitu tentang makhluk bernyawa atau gambar Ustaz. Bismillah Ustaz Afwan, bagaimana jika ada gambar-gambar yang bernyawa di rumah kepunyaan anak, contohnya mainan dan lainnya? Dan juga pertanyaan yang sejenis Ustaz, bagaimana hukum sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kalender berfoto para pengurus DKM Ustaz atau masjid Ustaz? Apakah boleh sholat di dalamnya dari hamba Allah di Bandung? Nah. Ya, kalau boleh-boleh sholat di masjid yang ada itunya. Tetapi selayaknya di masjid jangan ada sesuatu yang mengganggu untuk orang sholat gitu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah dan sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gambar yang ada dalam tirai yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amiti kiramiki hadza?" Maka Nabi SAW mengatakan amiti. Jadi bahasa Sunda, bahasa Arab, amit-amit. Maksudnya jauhkanlah tiraimu ini, karena terus menerus mengganggu ku dalam sholatku. Jadi mengganggu ku dalam sholatku. Ya. Jadi ini adalah dilarang gitu ya. Kita apalagi mungkin di masjid, pang-pangkan di depan itunya. Enggak ya. Tapi kalau berkaitan dengan sah sholatnya, gitu. Sah sholatnya, karena bukan syarat sholat, bukan pembatal juga dari sholat, ini pembatal dari sholat. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, terima kasih kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi jamaah sekalian. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana pandangan Islam, pandangan para ulama dan juga pandangan Ustadz tentang jima atau pada saat ini bisa disebut dengan oral sex Ustadz, mengulum kelamin istri oleh suami atau sebaliknya Ustadz? Syukran dari hamba Allah Ustadz. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya gitu. Jadi tidak ada dalil yang qat'i menunjukkan tentang haramnya orang melakukan hal semacam ini. Akan tetapi kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat dua sisi lain. Ya, walaupun kalau saya ditanya dan para ulama juga ditanya, dalilnya ada enggak yang mengharamkan itu? Jadi dalilnya yang mengharamkan itu. Walaupun tidak ada dalil qat'i yang menunjukkan bahwa perbuatan itu terlarang atau tidak boleh. Akan tetapi kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga sisi. Sisi yang pertama bahwa Allah berfirman, "Fa'tu harsakum annasyi'tum." Jadi fa'tu harsakum annasyi'tum. Datangilah kebun-kebun kalian itu bagaimana kalian menginginkannya. Jadi bagaimana kalian menginginkannya. Maka hukum asal itu orang berjima, yaitu boleh dari arah mana saja, tetapi pada tempatnya gitu. Jadi tidak boleh dari dubur, tapi boleh dari arah dubur gitu. Beda, karena ayatnya umum. Ya, itu hukum asal. Yang kedua mungkin berkaitan dengan sifat muru'ah gitu. Sifat muru'ah. Karena mungkin orang melakukan hal semacam ini terkadang ya, memiliki satu, ya kalau saya salah kan, saya juga bukan artinya tidak semuanya meneliti. Itu adalah ada penyimpangan sek gitu. Dan ditakutkan orang semakin jauh tentang penyimpangan seksnya itu. Karena banyak orang ya, seorang laki-laki ya, yang mungkin sampai hari ini mengatakan ya tidak ada gairah syahwat kecuali harus melihat dulu VCD porno ataupun mungkin konten-konten porno hari ini gitu kan, yang ada di apa, di media-media, di YouTube dan sebagainya. Kemudian sampai mungkin sebagian orang tidak merasa puas dengan istrinya kecuali harus mukul istrinya dulu gitu, menyakiti istrinya dan sebagainya. Jadi itu dihindari karena penyimpangan itu. Yang ketiga, dari sebagian peneliti kesehatan menunjukkan bahwa ya kedua tempat itu tentunya ada hal-hal yang tidak suci gitu. Berkaitan mungkin hal-hal yang tidak suci. Dan ada sebagian ahli kesehatan yang mengatakan mewariskan tentang penyakit kanker gitu. Tapi ya penelitian itu belum penelitian yang optimal gitu. Penelitian yang optimal. Dalam arti ya saya tidak berani mengatakan tidak boleh dan tidak berani mengatakan haram. Karena memang tidak ada nasnya. Tetapi ditinjau dari sisi-sisi yang lain bahwa setiap di antara kita ya itu mencari jalan-jalan yang lebih aslah untuk kesehatan dan untuk sisi-sisi lain berkaitan dengan mungkin penyakit-penyakit yang kadang menimpa kepada seseorang di antara kita. Oleh sebab itu ya setiap di antara kita tadi sudah disebutkan sebelumnya juga bahwa ibadah termasuk jima itu berawal dari regulasi kesehatan kita gitu. Apa yang kita makan adalah makanan yang bergizi dari sejak kecil. Makanan bergizi bukan berarti harus makanan yang mahal, tetapi makanan-makanan yang justru ada di pasar-pasar dengan harga yang murah itu memberikan energi yang lebih kuat kepada tubuh kita gitu. Dari sisi makanan, menjaga minuman, menjaga pola tidur, olahraga, dan itu sumber. Maka tidak salah kalau dokter mengatakan bahwa kesehatanmu berada dalam jiwamu, kesehatanmu berada dalam pola pikir makanmu, pola pikir, cara kita berpikir, itu kesehatan. Jadi kesehatan ya, kita tidak boleh bermimpi pingin ke dokter. Bukan saya tidak mencintai dokter, saya mencintai dokter jelas ya dan menghormati. Tetapi dalam pola hidup kita diusahakan bahwa dokter yang terbaik bagi kita adalah diri kita. Ya. Dan mungkin sebagai apa nasihat tentang kesehatan. Setiap mukmin itu mestinya sensornya adalah sensor pribadi gitu. Jadi sensor pribadi. antum tidak boleh merasa aib ketika merasa sesuatu dalam diri antum. Ya. Kan orang yang orang yang sehat dipastikan ketika punya sensor. Sensor banyak nih, di telinga ada sesuatu yang dirasa, ya cepat gitu. Perut gitu. Ya, jadi jangan kita menunggu gitu. Merasa aib nih kalau saya ngomong sama teman kurang ini, kalau saya dibilang sakit gitu. Nah, karena perlu kita untuk mensensor diri pribadi kita. Ya, kalau itu tubuh demikian juga iman kita. Kita orang yang imannya kuat itu punya sensor. Punya sensor tentang imannya itu berkurang, imannya itu lemah, kemudian dirinya itu berkurang, itu punya sensor. Nah, sama juga ya, kalau orang udah kronis hatinya buruk ya, udah tidak ada sensor lagi. Demikian juga. Ya, walaupun udah dikasih apapun ya, karena semua sensor berkaitan dengan sarafnya udah tidak baik, maka tidak akan mampu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berkaitan dengan ya perkara yang satu ini, itu kan merupakan bagian kehidupan yang paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga ada istilah, kenapa saya sampaikan ada istilah? Karena supaya kita paham itu. Semua apa yang kita lihat ada bosannya gitu. Apa sih makanan yang tidak bosan? Ada bosannya gitu. Kita melihat makanan, minuman. Bahkan orang umumnya ya tidak bisa makan sehari dengan satu menu. Seenak apapun itu makanan, kalau besoknya itu lagi mah gitu. Tapi kalau jima, enggak ada orang yang bosan berjima gitu. Ya, jadi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita gitu. Maka setiap mukmin ya diwajibkan untuk menjaga kesehatannya. Jangan dengan hal-hal yang mungkin tadi melakukan hal-hal yang penyimpangan karena untuk menjaga itu gitu. Tetapi dijaga dari sisi kesehatan badan kita. Kesehatan badan kita wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan pencerahan untuk penanya dan bagi sahabat Gema Islam jamaah sekalian. Baik Ustaz, pertanyaan tadi mungkin sebagai penutup pada jumpa kita di kesempatan sore hari ini mengingat waktu yang sudah akan memasuki waktu maghrib untuk daerah kota Tasikmalaya, dan mungkin ada sedikit nasihat Ustaz yang ingin disampaikan kembali, kami persilakan. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang saya ingin sampaikan hari ini ya. Kita di zaman fitnah butuh kepada beberapa komponen dalam hidup ini gitu. Jadi di zaman fitnah, di zaman munculnya berbagai bentuk keboliman, ketimpangan, dan segala hal yang kita lihat hari ini gitu. Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin mencatat tidak ada musibah dan fitnah kecuali berkaitan dengan dosa kita gitu. Itu catatan pertama. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan al-ibadatu fil hajri kahijrati ilayya, bahwa beribadah di masa banyak pembunuhan, di masa banyak keboliman, banyak ketimpangan, banyak kesesatan adalah seperti orang yang berhijrah kepadaku. Dalam arti Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Oleh sebab itu di saat hari ini adalah saat kita banyak sholat, saat kita banyak berpuasa, saat kita banyak untuk bersedekah. Ya. Karena sebuah keburukan akan ditolak dengan semua kebaikan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita saat untuk duduk dengan orang alim. Orang alim rebani untuk tidak bertindak kecuali dengan arahan orang-orang berilmu. Setiap mukmin tidak boleh melakukan satu tindakan tanpa wejangan arahan dari orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, tentunya hari ini kita mengetahui saatnya setiap mukmin akan diuji kesabarannya. bahwa kita diuji kesabaran. Oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan lima perkara yang aku senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi lima perkara yang aku senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang pertama, jika musibah itu belum lebih besar dari musibah orang terdahulu. Jadi kalau dibandingkan musibah kita hari ini belum seberapa dengan musibah Ammar bin Yasir, maka bersyukurlah atas musibah yang menimpa kepada kita hari ini, karena musibah kita tidak sebesar musibah orang terdahulu. Ya. Yang kedua, aku bersyukur kepada Allah dan memuji Allah selama musibah itu menjadikan aku sabar dan tidak tadojar, tidak murka kepada Allah. Karena setiap musibah yang menimpa kepada kita akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, jadi pahala yang sangat besar. Kemudian selanjutnya apa? Saya sebutkan satu lagi ini. Para ulama mengatakan selama musibah itu tidak menimpa kepada agamaku. Karena musibah yang menimpa kepada agama kita lebih berbahaya dari musibah yang menimpa kepada fisik kita. Kalau orang mukmin terkena musibah fisiknya, rasa sakitnya akan dirasakan di dunia saja. Tapi nanti akan berhenti dengan sakaratul maut. Maka Nabi SAW dikatakan lakar ba'dal yaumut, lakar ba'dal maut. Ya bunayya, ya banati. Ya banati, wahai anakku, tidak ada kesulitan setelahku setelah kematian ini. Karena syakaratku adalah akhir dari kesulitan ini. Jadi dalam arti kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua musibah yang menimpa kepada hari kita hari ini, berupa musibah, kedzaliman, kesemena-menaan, itu tidak lebih berat dari musibah yang menimpa kepada agama kita. Apa musibah yang menimpa kepada agama kita? Terjerumus kita kepada syirik, terjerumusnya kita kepada bid'ah, terjerumusnya kita kepada maksiat, terjerumusnya kita kepada akhlak yang buruk, itu musibah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama kita, Syekh Albani telah memberikan gambaran. Beliau mengatakan, apakah Anda pernah berpikir musibah yang menimpa kepada orang-orang Palestina dengan musibah menimpa kepada kita? Secara kasat mata kita, kita menganggap musibah yang menimpa kepada orang Palestina itu lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa kepada kita. Yang menimpa musibah kepada bangsa Indonesia, tidak selamanya. Orang yang Allah wafatkan dari bangsa Palestina dan dia istiqomah dalam agamanya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan nanti yaumal kiamat dengan sebab syahidnya mereka di jalan Allah. Tapi yang hari ini kita mendapatkan keleluasaan tentang nikmat dunia, tapi menimpa kepada kita musibah tentang agama kita, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, celaka nanti yaumal kiamat. Bahkan catatan yang tadi, musibah dunia ini dengan sebab musibah agama kita, musibah agama kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kita hari ini adalah untuk memiliki kesabaran. Dan yang terakhir, semuanya kita harus bertindak dengan kepala jernih. Jadi bertindak dengan kepala jernih, dengan kesabaran. Sampai hari ini kita harus mampu mengamalkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sampai kepada derajat yang paling tinggi seorang mukmin yang tidak melakukan satu aktivitas kecuali bermanfaat untuk dunia dan agamanya. Tinggalkan semua hura-hura, tinggalkan semua kita yang tidak bermanfaat hari ini untuk bagaimana umat Islam akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, catat oleh kita dengan tinta emas, Allah tidak akan buta kepada orang yang zalim. Allah tidak akan melupakan kedzaliman hamba-Nya. Nanti yaumal qiyamah akan ditegakkan hukumannya. Kalau antum, kalau saya tidak merasakan keadilan di dunia hari ini, maka Allah akan memperlihatkan keadilannya nanti yaumal qiyamah. Orang-orang, para pemimpin atau siapa saja yang melakukan kedzaliman hari ini, Allah akan menegakkannya nanti yaumal qiyamah. Sampai Allah bertanya, mana raja-raja di dunia? Hari ini akan dia tersungkur. Dan dia akan berjalan dengan mukanya. Orang yang sekarang di dunia dengan congkak, nanti yaumal qiyamah di asratil qiyamah dia akan berjalan dengan mukanya. Bahkan lebih kecil dari seekor semut yang terinjak-injak. Maka kita tidak perlu ini. Dan orang yang tidak mendapatkan keadilan hari ini di dunia, maka Nabi SAW mengatakan, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah hak kamu kepada Allah. Dan yang terakhir, ingat, jika keboliman itu melampaui batas, maka Allah akan menggelincirkannya. Maka Allah akan menenggelamkan keboliman itu. Sejarah membuktikan, Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah, Haman laknatullah, Abu Jahal laknatullah, Abu Lahab laknatullah, kemudian Jalut dan bala tentaranya laknatullah, dikalahkan oleh seorang pemuda yang namanya Talut dengan seorang pemuda yang namanya Daud alaihi salam. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Walillahil ijjatu jami'ah. Oleh sebab itu, kita isobah dalam setiap pekerjaan kita dan kita akan mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu nasihat yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.